Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terakhir, kita telah menyelesaikan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijriah, ketika Rasul sudah berangkat ke Madinah, pindah di sana, menetap di sana. Di tahun pertama ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur negara dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan rakyat. Tayyib, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, thumma dakhalat as-sanatu tsaniyah. Kemudian masuk tahun kedua. Ghazwatul Abwa, pertempuran Abwa. Faghaza fiha sallallahu alaihi wasallam ghazwatal abwa fi safar. Pada tahun yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk berperang di sebuah tempat bernama Abwa pada bulan Safar. Wa kanat awwala ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Dan pertempuran Abwa adalah pertempuran pertama yang langsung dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertempuran yang Rasul langsung turun tangan itu disebut ghazwah. Kalau pasukan yang diutus dan Rasul tidak ikut, beliau hanya menunjuk panglimanya, disebut sariyah. Kharaja fil muhajirin khasatan ya'taridu 'iran li Quraisy. Beliau keluar bersama dengan orang-orang muhajirin saja dengan tujuan untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy. Falam yalqa kaida. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Yakni enggak dapat hasil. Wa fiha wada'a bani Dhamrah 'ala alla yaghzuwahum wa la yaghzuh. Dan pada peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak damai Bani Dhamrah dengan kesepakatan Rasul tidak akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang Rasul. Wa la yu'inu 'alaihi ahada, dan mereka tidak akan membantu siapapun untuk menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, ghazwatu Buwat, pertempuran Buat. Thumma ghaza Buwatan fi Rabi'il Awal. Kemudian Rasulullah SAW keluar kembali ke sebuah tempat bernama Buat pada bulan Rabi'ul Awal. Kharaja ya'taridu 'iran li Quraisy. Beliau keluar dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy. Fiha Umayyah ibnu Khalaf wa mi'atu rajulin minal musyrikin. Pada kafilah itu ada Umayyah bin Khalaf dan 100 orang dari musyrikin. Fabalagha buwatan jabalan min jibali Juhainah, faraja'a wa lam yalqa kaida. Beliau sampai di Buwat, salah satu gunung dari pegunungan Juhainah. Namun beliau pun akhirnya kembali ke Madinah dan tidak mendapatkan hasil. Qala rahimahullah, khurujuhu li talabi Qurs ibn Jabir. Keluarnya Rasul untuk mencari Qurs ibn Jabir. Thumma kharaja fi talabi Qurs ibn Jabir al-Fihri. Kemudian beliau keluar untuk mencari Qurs ibn Jabir al-Fihri. Waqad aghara ala sarhil Madinah fastaqahu. Qurzun ini telah merampok ternak yang ada di Madinah, kemudian dibawa pergi. Jadi dia menyusup, mengambil ternak, dirampas dan dibawa pergi. dilaporkan kepada Rasul, dikejar. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi athari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar rombongan Quraisy hatta balagha Safwan min nahiyati Badrin wa fatahu Quraisyun, hingga beliau sampai di Safwan, daerah pinggiran Badar, namun ternyata Quraisy sudah lolos, enggak dapat. Qala rahimahullah, ghazwatul Usyairah, pertempuran Usyairah. Thumma kharaja fi Jumadal Akhirah fi 150 minal muhajirin. Pada bulan Jumadal Akhirah, Rasulullah keluar dengan membawa 150 muhajirin. Ya'tariduna 'iran li Quraisy dhahibatan ila Syam, dengan tujuan untuk mencegat kafilah orang Quraisy yang akan berangkat ke Syam. Wa kharaja fi 30 ba'iran yata'aqabunaha. Beliau keluar membawa 30 unta membuntuti kafilah dagang tersebut. Fabalagha dhal-Usyairah min nahiyati Yambu'. Beliau sampai di dhal-Usyairah yang ada di pinggiran kota Yambu'. Fawajadal 'ayra fatathu bi ayyam. Ternyata kafilah itu sudah lebih dahulu berangkat beberapa hari yang lalu. Yakni ketilap, enggak dapat. Wa hiya allati kharaju laha yawma Badrin lamma ja'at 'a'idatan min asy-Syam. Kafilah dagang inilah yang nantinya akan menjadi target, yang menjadi sebab terjadinya perang Badar ketika mereka pulang dari Syam. Wa fiha wada'a Bani Mudlij wa hulafa'ahum. Pada peristiwa ini Rasulullah mengajak damai Bani Mudlij dan sekutu-sekutu mereka. Qala rahimahullah, ba'thu Abdullah bin Jahshin, utusan Abdullah bin Jahsh. Thumma ba'tha Abdullah bin Jahshin ila Nakhlah fi Rajab fi 12 rajulan minal muhajirin. Kemudian Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahshin ke Nakhlah pada bulan Rajab dengan membawa 12 orang dari muhajirin. Kullu thnaini ala ba'ir, 2 orang menunggangi 1 unta. Jadi kendaraannya terbatas, 1 unta, 2 orang. Fawasalu ila batni Nakhlah. Mereka sampai di batn Nakhlah. Yarsuduna 'iran li Quraisy, dengan tujuan untuk mengintai pergerakan kafilah dagang orang Quraisy. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kataba lahu kitaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan surat kepada Abdullah bin Jahsy. Wa amarahu alla yanzura fi hatta yasira yawmain. Dan Rasul memerintahkan Abdullah bin Jahsy untuk menyimpan surat ini, tidak boleh dibuka sampai mereka melewati perjalanan 2 hari. Falamma fatahal kitab idza fihi, ketika sudah selesai perjalanannya, beliau membuka isi suratnya, ternyata di dalamnya terdapat pesan. Idza nadarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila bi Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Kalau engkau sudah membuka suratku ini, maka lanjutkan perjalananmu hingga engkau sampai di Nakhlah antara Mekkah dan Taif. Fatarsud Quraisyan, coba intai dan perhatikan pergerakan kafilah Quraisy. Wa ta'lam lana akhbaraha, dan sampaikan kepada kami bagaimanakah perkembangannya. Yakni Abdullah bin Jahsy pergi sampai di batn Nakhlah, dekat dengan target, tapi beliau berhenti di situ. Ketika berangkat dikasih surat sama Rasul. Ada tujuan, ada target, tapi rincian targetnya ada dalam surat itu. Berangkat bersama dengan pasukannya. Sampai di tempat itu mereka istirahat, kemudian mereka pun mulai menyiapkan untuk mengintai kafilah dagang yang akan lewat. Dan disitulah mereka membuka suratnya Rasul. Ketika dibuka, ternyata pesannya maju lagi sampai betul-betul di Nakhlah. Nah, disitu tugasnya dijalankan. Kemudian informasi dikumpulkan, sampaikan kepada Rasul. Fakhbara ashabahu bidzalik. Ketika sudah dibaca suratnya, disampaikan kepada pasukan. Wa akhbarahum annahu la yastakrihuhum. Dan Abdullah bin Jahsy juga menyampaikan bahwasanya dia tidak akan membebani atau memaksa mereka. Faqalu sam'an wa ta'ah. Pasukan mengatakan kami siap untuk ikut. Falamma kana fi athna'i at-tariq adalla Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Utbah ibnu Ghazwan ba'irahuma. Namun ketika di tengah jalan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan tersesat. Jadi ontanya ini salah jalan. Fatakhallafa fi talabih. Atau ontanya si Sa'ad dan si Utbah ini kabur, ya. Jadi mungkin istirahat tadi di Batu Nakhlah, istirahat di situ. Ketika melihat suratnya, suruh lanjut lagi sampai ke Nakhlah, ya. Nah, ketika sudah persiapan, ontanya Sa'ad dan Utbah ucul, ya, kabur, ngilang. Fatakhallafa fi talabih. Akhirnya dua orang ini ketinggalan dari rombongan dan mencari ontanya tadi. Unta klunak-klunuk gitu, nek wis ngilang angel ya, wah. Susah untuk nyari. Sak kampung untuk apa namanya nangkep belum tentu dapat, ya. Dan kalau udah lepas itu liar dia. Bisa ganas, ya. Dan jiwanya itu jadi apa namanya memangsa, deket antum bisa dipijak nanti. Apalagi unta itu pendendam, ya. Wa ma dawhatta nazalu Nakhlah. Mereka pun rombongan yang lain tetap lanjut sampai di Nakhlah. Qala rahimahullah qatlu Amr ibn al-Hadrami. Terbunuhnya Amr ibn al-Hadrami. Famarrat bihim 'iru Quraisy tahmilu zabiban wa tijaratan fiha Amr ibn al-Hadrami. Kafilah dagang orang Quraisy lewat membawa zabib, kismis dan perdagangan yang lain. Dan pada kafilah itu ada Amr ibn al-Hadrami. Faqadaluh. Ternyata pasukan muslimin membunuh Amr. Wa asaru Uthman. Kemudian menjadikan Uthman sebagai tawanan. Wa Naufalan dan juga Naufal. Ibnai Abdullah ibn al-Mughirah. Kedua putra Abdullah bin Mughirah. Wal-Hakam ibn Kaisan maula bani al-Mughirah. Dan juga mereka menangkap Al-Hakam bin Kaisan maula bani Mughirah. Faqala al-muslimun, tentara kaum muslimin berkata, nahnu fi akhir yaum min Rajab. Sekarang kita ada di penghujung bulan Rajab. Fa in qatalnahum intahatna syahr al-haram. Kalau kita memerangi kafilah ini, berarti kita telah melanggar kehormatan bulan haram. Karena Rajab itu bulan haram. Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Kaum muslimin ragu, bingung, ya apa ini? Kebetulan kok dapat, ya. Jadi pas diutus sama Rasul untuk mengintai, pas diintai lah kok pas ketemu. Wah, gimana ini? Kalau kita serang mereka, kita buka pertempuran dengan mereka, kita melanggar bulan haram. Wa in taraknahum al-lailah dakhulul haram. Tapi kalau seandainya kita melepas mereka, mereka akan kembali ke Mekah, lepas nanti. Tsumma ajma'u 'ala mulaqatihim. Akhirnya pasukan sepakat untuk mencegat mereka. Farama ahaduhum Amr ibn al-Hadrami faqatalah. Ternyata salah satu dari pasukan kaum muslimin memanah pasukan musuh, ternyata terkena Amr bin Hadrami dan dia pun mati. Wa asaru Utsman wal Hakam. Mereka pun akhirnya menjadikan Utsman dan Hakam sebagai tawanan. Wa aflata Naufal, sementara Naufal berhasil lolos. Tsumma qadimu bil 'ir wal asirain hatta 'azalu min dzalikal khumus. Kemudian mereka pun kembali ke markas dengan membawa kafilah dagang dan dua tawanan hingga mereka mengeluarkan dari harta ini seperlimanya karena dianggap pertempuran, ya. Kemudian hasil dagang tadi sebagai ghanimah, maka diambil di situ seperlimanya. Bakana awwala khumusin fil Islam, dan ini adalah khumus pertama dalam Islam. Wa awwala qatlin fil Islam, dan korban pertempuran pertama dalam Islam. Wa awwala asrin, dan tawanan perang pertama dalam Islam. Jadi serba perdana. Khumusnya perdana, korban juga perdana, kemudian tawanan juga perdana, serba baru. Fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alu. Namun Rasulullah SAW mengingkari tindakan pasukannya. Kenapa? Bulan haram, ya. Kok diserang? Wastadda ingkaru Quraisyin lidzalik. Orang Quraisy lebih-lebih lagi mereka mengumpat dan memaki kaum muslimin. Wa za'amu annahum majadu maqala, dan mereka menganggap telah mendapatkan celah untuk menjatuhkan kaum muslimin. Faqalu, mereka mengatakan, qad ahalla Muhammad asyhara haram. Muhammad telah menghalalkan kehormatan bulan haram. Dan orang musyrikin menjadikan kejadian itu sebagai alasan untuk menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ya, jadi polemik tersendiri, bikin orang-orang bingung. Iki piye Muhammad katanya menjunjung tinggi kehormatan, kok malah bulan haram dilanggar, pasukannya kok malah ganggu kafilah dagang, ini gimana? Wastadda 'alal muslimina dzalik, otomatis menjadi beban tersendiri bagi kaum muslimin. Mereka pun akhirnya pun tertekan, bingung. Hatta anzalallah, hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, apa hukum berperang padanya? Qul, qitalun fihi kabir. Jawablah, pertempuran pada bulan haram dosa besar. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi ingat, ada yang lebih besar lagi dosanya, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkari Allah, dan merusak kehormatan Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari Mekah, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu subhana hadzal ladzi ankartumuh wa in kana kabiran famartaqabtumuhu minal kufri billah wa saddi an sabilihi wa baitihi wa ikhrajul muslimina minhu akbaru indallah. Yakni Allah dalam ayat ini membalik keadaan kepada orang-orang musyrikin. Apa yang kalian ingkari memang besar dosanya, tapi apa yang kalian lakukan seperti kufur kepada Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah dan rumahnya, yakni Ka'bah, serta mengusir kaum muslimin dari Mekah, ini jauh lebih besar daripada tindakan kaum muslimin. Yakni kalau mau dibilang yo impas, bahkan mungkin belum ya. Kalian sudah mengusir mereka dari kampung halaman, sudah merusak kehormatan Masjidil Haram, menghalangi manusia dari kebenaran, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak protes. Giliran kaum muslimin mencegat kafilah dagang kalian, merampas harta kalian bihak dengan cara yang benar, membunuh salah satu dari anggota kalian, menawan salah satu tokoh kalian, kemudian kalian mencak-mencak. Enggak seimbang, Mas, ya. Ngacau, dosamu jauh lebih besar, ya. Nah, yakni Allah menghibur kaum muslimin dan mengembalikan keadaan kepada orang-orang musyrikin. Kalau kalian mengomentari dan menghujat Muhammad dan para sahabatnya karena melanggar kehormatan bulan haram, kalian juga melakukan pelanggaran yang jauh lebih besar. Artinya apa? Tindakan mereka memang satu sisi salah, tapi kesalahan mereka tertutupi karena ijtihad dari mereka. Enggak sengaja. Enggak kemudian mereka sengaja untuk melanggar bulan haram. Tapi ijtihad. Coba tadi prosesnya bagaimana. Bingung kaum muslimin. Ketika disuruh mengintai mereka, mereka nurut sama Rasul. Ketika diintai, lah kok lewat ini? Kafilah dagangnya. Pas ini. Dan mereka melihat, kita ini di akhir bulan Rajab. Sebentar lagi masuk waktu malam, sudah ganti hari. Sudah bukan bulan haram besoknya. Ini kesempatan. Kalau kita serang, salah juga sebenarnya. Tapi kalau kita biarkan lewat, mafsadanya jauh lebih besar. Kabur itu, lewat nanti kafilah ini. Tujuan kita menyerang mereka agar mereka jatuh ekonominya. Akhirnya mereka pun musyawarah dan sepakat, ya wis, cegat aja kalau gitu. Dan sudah cegat kafilahnya, terjadi bentrokan, ada baku tembak, baku panah maksudnya. Kaum muslimin memanah ke mereka, kena tokohnya Amr ibn Hadrami, mati dia di tempat. Kemudian dua tokoh lagi ditangkap, ada lagi yang kabur, wala akhirnya dibawa barang-barang rampas ini bawa balik. Rasul kurang setuju. Kok bentrok itu loh? Kan tujuannya untuk mengintai mereka. Ojo bentrok, ini bulan haram. Nanti di luar nanti jadi polemik. Kaum muslimin juga bingung. Waduh, yo boy, gimana ini kita terlanjur ini, ya? Satu sisi memang salah, tapi kesalahan mereka sudah tertutupi dengan ijtihad mereka. Adapun kaum musyrikin, kesalahan mereka murni. Ya, miyah fil miyah. Qala al-muallif rahimahullah, ma'nal fitnah, definisi fitnah. yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita penggunaan kalimat fitnah di dalam Al-Quran atau dalam dalil. Wal fitnah huna asyirku. Fitnah di sini diartikan kesyirikan. Yakni fitnah terkadang diartikan syirik. Kaulih seperti firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yakni kesyirikan. Wa qaulih dan firman Allah, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dan tidaklah hasil dari fitnah mereka, yakni kesyirikan mereka, kecuali orang-orang yang dulu mereka sembah mengatakan, demi Allah, kami bukan orang-orang musyrik. Ay lam takun aqibatu syirkihim wa akhiratu amrihim illa an ankaru wa tabarra'u minhu. Yakni akibat dari kesyirikan mereka dan hasil dari tindakan mereka, orang-orang yang dulu mereka sembah mengingkari tindakan itu dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Wa haqiqatuha asyirku alladhi yad'u ilaihi sahibuhu wa yu'aqibu man lam yuftatan bih. Dan hakikat daripada fitnah adalah kesyirikan yang diseru oleh pengikutnya dan mereka berani untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau mengikuti syirik tersebut. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Orang-orang yang memfitnah, yakni menyiksa kaum mukminin dan mukminat kemudian mereka tidak mau bertaubat, al-ayah fushirat bi ta'dhibil mu'minin wa ihraqihim bin nar. Liyarju'u an dinihim. Fitnah dalam ayat ini ditafsirkan dengan siksaan. Menyiksa kaum mukminin, membunuh mereka, membakar mereka dengan api, dengan tujuan agar mereka kembali kepada agama kesyirikan. Wa qad ta'til fitnah wa yuradu bihal ma'siyah. Namun terkadang fitnah itu diartikan dengan kemaksiatan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah, maksiat, kemaksiatan atau kedurhakaan. Wa minhum man yaqulu dhanli wa la taftinni. Di antara mereka ada yang mengatakan, izinkan saya dan jangan membangkang. Wa ka fitnatir rajul fi ahli wa mali wa waladihi wa jarih. Dan seperti fitnahnya lelaki terhadap keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya. Nah, fitnah di sini diartikan kemaksiatan, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, melanggar hak keluarganya, melanggar hak hartanya, melanggar hak anaknya, melanggar hak tetangganya. Wakal fitan allati waqa'at baina ahli al-Islam, dan juga seperti fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin itu diartikan sebagai kemaksiatan yang harus dihindari. Wa amal lati yudhifuha Allah li nafsihi fahiya bi ma'na al-imtihan wal ibtila wal ikhtibar. Adapun fitnah yang Allah sandarkan kepada dirinya, maka diartikan dengan makna imtihan, ujian, ibtila dan ikhtibar. Entahin. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan waqa'atu Badril Kubra yaumal Furqan. Peristiwa perang Badar besar pada hari pembeda. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.